tersiksa aku. Kau butakan kedua mataku, kau gelapkan sisi terang dan coba hancurkanku. Mudahnya kau hancurkan diriku saat aku lemah, saat ku terluka. Nyata tipuan sempurna, banyak yang kau tawan di dalamnya, banyak yang kau buang di dalamnya. Cukup semua ini untukku, sakitku bukanlah sakitmu. Tertawalah dan tawakanlah. Mudahnya kau hancurkan diriku saat aku lemah, saat ku terluka. Tipuan sempurna, banyak yang kau tawar di dalamnya, banyak yang kau buat di dalamnya. Berhentilah tuk bohongiku, berhentilah, berhentilah. Mudahnya kau hancurkan diriku saat aku lemah, saat ku terluka.